يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini adalah kita baca dari kitab Al-Ma'arij Al-Fiqhiyah yang dicuali oleh Al-Fatihah Syekh Dr. Suhaib Ibn Fawzan Ibn Abdil Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Kala Al-Ma'alaf Habibullah Ta'ala Wasalisu Wala'ul Itaqati. Yang ketiga, sebab-sebab seorang mendapatkan harta warisan, yaitu membebaskan budak. Bahwa al-usubatun sababiha nikmatu muqtaqi ala raqiqihi bil-adqi, yaitu bagian yang didapat seseorang karena sebab mendapatkan nikmat pembebasan budak atas perbudakan. Wa yurasu biha min janibin wahidin faqat. Dan ini hartanya si budak ini hanya dibalaskan dengan satu sisi saja. Wal mu'taq yarisu atiqahu duna aksi. Maka orang yang bebaskan budak ini akan mewarisi harta orang yang dibebaskan. Harta orang yang dibebaskan, bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Wa yakhliful muqtab min ba'dihi asbatuhu bin nafsi dunal asbati bil ghairi ma'al ghair. Dan perbedaan orang yang bebaskan budak dari setelahnya ini mendapatkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mendapatkan untuk selainnya. Jadi misalnya kalau seseorang membebaskan budak, maka dia sendiri itu yang mendapatkan, bukan yang lainnya, bukan kerabatnya, bukan anaknya, bukan apa. Dia sendiri yang mendapatkan, mendapatkan atau mewarisi harta budak, seandainya dia punya harta warisan. Dia punya harta. Wa dalilu ala tawrisi bil wara'i qawluhu sallallahu alaihi wasallam al wara'u luhmatun kaluhmatin nasabi. Di dalam dalil bahwasanya seorang yang membebaskan dia akan mendapatkan wara. Wara itu harta peninggalan orang yang budak yang dibebaskan. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rawi Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al Hakim mensahihkan, al wala'u lamhatan ka lamhatin nasabi. Al wala' harta peninggalan budak yang dibebaskan ini adalah lemah sebagian sebagian yang dia dapatkan dari orang yang membebaskan, dari orang yang membebaskannya, seperti bagian nasabnya, nasabnya budak tersebut. Karena apa? Karena budak ini dia enggak mempunyai dirinya, ya kan? Jangankan hartanya, dirinya sendiri enggak punya. Dirinya enggak punya, kalau dia punya harta, maka hartanya punya tuannya. Begitu ada seseorang yang membebaskan budak tersebut, berarti apa? Berarti dia sendiri telah memiliki dirinya, ya kan? Telah memiliki dirinya, dan apa? Jasa orang yang apa mengangkat, memerdekakan tersebut menjadi apa? Diberikan bagiannya seperti nasab. Karena dirinya telah dibebaskan orang, maka orang tersebut seolah-olah menjadi apa? Menjadi nasabnya dia. Sehingga apa? Hartanya si budak tersebut diberikan kepada yang membebaskan. Kalau seandainya budak ini mati belum dibebaskan, dia sendiri tidak punya dirinya dan hartanya kepunyaan tuannya. Ada masalah yang dibebaskan, dia bebas, dia telah merdeka. Tidak ada yang tidak di bawah kekuasaan orang lain, karena merdeka. Dan ini apa? Jasa bagi orang yang memerdekakan dirinya, yaitu dengan diberikan harta, harta yang dimilikinya. Wa syabahul wala'i bin nasabi wan nasabu yurasu bihi. Dan penyerupaan wala, harta yang dipunyai oleh orang yang berbeda yang dibebaskan, itu seperti nasab, sebagainya sebagaimana nasab itu mewarisi hartanya. Fakadal wala, fakadal wala, seperti juga wala, hartanya budak yang dimerdekakan ini diwarisi oleh orang yang membebaskannya. Bahada bil ijma, ini hukum ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Bapak Sohihain, di dalam kitab Sohihain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mala'u liman ittaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah wala itu hartanya si budak ini adalah punyaan orang yang membebaskannya. Ini tambah penarik dari hadis Aisyah Bukhari wa Muslim. Aqsamul warasati bi'tibaril jinsi, pembagian warisan berdasarkan jenis. Al warasatu yang qasimu bi'tibaril jinsi ila dzukurin wa inas. Ahli waris ini dibagi berdasarkan jenis, ini ada dua, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Wal warisuna minadz dzukuri asyaratun, dan ahli waris dari jenis laki-laki ini ada 10. Yang pertama, al ibnu wa ibnuhu wa innal jara fi mahadir dhukur. Yang pertama, anak laki-laki dan anaknya laki-laki. Apa ini? Anak laki-laki kemudian cucu laki-laki, ya. Anak laki-laki dan cucu laki-laki. Dan terus ke bawah dari garis laki-laki. Anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, canggah laki-laki, waring laki-laki, duduk sewur laki-laki. Ini jalur laki-laki. Dikalihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, yusyrikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Surat An-Nisa ayat 11. Allah SWT mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian bahwasanya laki-laki itu mempunyai bagian dua daripada anak perempuan. Wal ibnu ibni yu'addu ibnan. Dan ibnu ibni, cucu laki-laki, ini teranggap sebagai anak. Cucu laki-laki ini ternilai atau teranggap sebagai anak. Liqali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai keturunan Adam, yaitu apa? Bani di sini ada anak laki-laki. Ya bani Israel, wahai anak-anak Israel, anak-anak laki-laki, anak-anak di sini apa? Cucu-cucu keturunan-keturunan anak laki semua. Surat Al-Baqarah ayat 4. Kemudian yang kedua, wal abu wa abuhu wa in ala ima hadzal dzukur. Yang kedua, bapak si mayit. Kalau tadi anaknya laki-laki si mayit dan cucunya laki-laki si mayit. Kalau sekarang bapaknya si mayit dan bapaknya bapak, berarti kakek si mayit. Wa in ala dan ke atas, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapak, bapaknya bapak. Yaitu dari jalur keturunan laki-laki. Ka abil ab wa abil jad, seperti bapaknya bapak, terus bapaknya kakek, ya. Bapaknya bapak, bapaknya kakek. Ini jalur ab atau ayah ke atas. Niqali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, wal yabawahi likulli wahidin min humas sudus. Dan untuk setiap kedua orang tua, maksudnya di sini adalah ab, di abawai, maka untuk salah satunya yaitu ab mendapatkan sudus, yaitu 1/6. Surat An-Nisa ayat 11. Wal jaddu abdun, kakek itu adalah ab, kakek itu adalah ayah. Waqad a'tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sudusah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan seorang kakek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan seorang kakek atau seorang ayah, yaitu 1/6 sudus. 1/6. adanya, kalau ada bapaknya ayah, berarti kakeknya enggak dapat. Tapi kalau enggak ada ayahnya jadi mayat, berarti kakeknya yang dapat. Mana yang lebih dekat dengan si mayat? Kalau jauh hadis makil ibni Yasar. Kemudian yang ketiga, al-akhu mutlaqan. Sawa'un kana syaqiqan aw li'ab aw li'um. Yang ketiga, saudara laki-laki si mayit secara mutlak. Saudara laki-laki si mayit secara mutlak, baik itu saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Kenapa kok disebut saudara sebapak? Bapaknya punya banyak istri. Bapaknya punya banyak istri. Jadi ini saudaranya bapak-bapak ini satu bapak. Saudaranya si mayit ini, saudara-saudaranya laki-laki si mayit ini satu bapak. Kalau saudaranya seibu, gimana kalau saudaranya, saudara seibu gimana gambarannya? Cerai. Punya anak lagi. Punya suami lagi. Punya anak. Berarti anak yang dengan suami lain, ini saudara dengan dia yang seibu, ya. Dia punya anak, kemudian cerai, ibunya dinaikkan lagi, kemudian ibunya punya anak lagi, berarti seibu. Bukan sebapak yang tadi. Likal itana sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil talalah. Ini mar'un halaka laisa lahu waladun wa la ukhtun wa la falahan nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul lahu. Mereka meminta fatwa kepadamu. Para sahabat minta kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Kalalah yuftikum kulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah sesungguhnya Allah SWT telah memberikan fatwa kepada kalian dalam masalah kalalah. Kalalah yaitu ini mru'un halaka laisalahu waladun walau uhtun. Seseorang laki-laki meninggal dan dia tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak punya anak. Namun dia mempunyai ukhtun, yaitu saudara perempuan. Walaha nisfu ma taraka, saudara perempuan si mayit yang tidak mempunyai anak, maka dia mendapatkan setengah dari apa yang dia tinggalkan dari harta. Bahwa ya riswa ilam yakun laha walad, dan saudara perempuan tersebut mendapatkan harta warisan si mayit tatkala mayit tersebut tidak mempunyai anak. Ini insyaallah nanti akan dirinci di dalam belakang. Nanti akan dirinci kalau ada bapak, ada ini nanti berapa. Nanti baru dia. Ini baru gambaran dulu nih. Gambaran. Ini baru pembukaan saja. Nanti ada khusus, ada ngitung. Di sana ada ibu, ada kakek, ada dua saudara puan, berapa-berapa. Nanti ya, nanti aja. Ini baru pembukaan dulu, pengenalan ayat. Belum ngitung totalan. Kemudian 1, 2, 3, 4. Wa bunul akhiri gari'um. Yang keempat, yang ahli waris dari sisi laki-laki, yaitu ibnul akh li gari'um. Anaknya saudara, anaknya laki-laki, saudara laki-laki yang bukan seibu. Anaknya laki-laki, saudara laki-laki, si mayit yang tidak seibu. Berarti apa? Seayah atau kandung ya? Ima ibni amma ibnul akhiri um fala yaris. Adapun anaknya laki-laki, saudara laki-laki seibu, maka tidak mendapatkan warisan. Li'anau min zawil arham. Karena anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu ini adalah disebut dengan zawil arham. Ini posisinya ketiga. Posisinya ketiga. Kalau enggak ada usul, enggak ada furu, baru dzawil arham. Nanti. Adapun yang mendapatkan harta warisan dari si laki-laki, yaitu berarti apa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung si mayit, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dari si mayit. Kemudian yang kelima, wal ammu li ghairi um. Wa ibnuhu. Yang kelima, paman itu saudara mayit dari arah bapak, namanya paman. Saudara bapak si mayit, saudara laki-laki bapak si mayit. Dan anaknya paman, saudara bapak laki-laki si mayit, dan juga anaknya paman, dan juga anaknya saudara laki-laki bapak si mayit. Wa in nazal bi mahajiz zubur, dan terus ke bawah dari arah laki-laki. Pamannya si mayat, kemudian anak mempunyai anak laki-laki, cucu laki-lakinya si paman. Likali sallallahu alaihi wasallam ilhaqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya wa aula rajulun zakaf. Tambahkan oleh hadis Ibni Abbas Al-Bukhari wa Muslim. Gabungkanlah orang-orang yang mendapatkan, wajib mendapatkan, berhak mendapatkan warisan orang yang mendapatkan. Adapun jika pama bagi apa, adapun jika tersisa, akan lebih berhak rajulun dzakar, itu seorang laki-laki dari nasabnya si mayit. Maksudnya di sini rajulun dzakar di sini adalah paman atau saudara bapak si mayit. Kemudian 6 ahli waris dari laki-laki, az-zawj wa az-zawj, suami si mayit. Suami si mayit. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Surat An-Nisa ayat 12. Dan untuk kalian wahai para suami, setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Di sana nanti ada sambungannya, ilam yakul lahum nawarat. Apabila istri-istri kalian tidak mempunyai anak, kalau istri-istri yang meninggal mempunyai anak, berarti si suami menjabarkan seperempat. Kemudian yang ke-10, bukan yang ke-10. Ya, ngitungnya sama anaknya tadi, paman dan anaknya, saudara dan anaknya. Hitung satu-satu sehingga langsung 10. Wa asru dzul wala atau dzul wala dzul wala wa huwa al-muqtik au man yaqilu makallu. Yang ke-10 adalah orang yang mendapatkan harta warisan dari budak yang dibebaskan, yaitu orang yang membebaskan atau orang yang menjadi pengganti atau wakilnya dari si pembebas tersebut. Likali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u lohmatun kalohmatin nasab. Harta warisan si budak yang dimerdekakan adalah satu bagian sebagaimana bagian nasab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innamal wala'u liman ittaqa. Liman ittaqa. Hanyalah wala harta warisan budak yang dibebaskan ini untuk orang yang membebaskan saja. Jadi kalau disimpulkan tadi, ahli waris dari laki-laki, jenis laki-laki, yaitu anak laki-laki si mayit, kemudian menurun dari arah laki-laki, cucu laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian yang kedua, ayahnya mayit ke atas, ayahnya, kakeknya, kakeknya kakek, bapaknya kakek, kakeknya kakek. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki si mayit, baik itu saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Kemudian anaknya, anak laki-laki saudara laki-laki si mayit yang bukan seibu. Berarti anak laki-lakinya saudara laki-laki si mayit sekandung atau sebapak. Kemudian paman, yaitu saudara laki-laki bapak dan anak-anaknya yang laki-laki. Kemudian azwaj, suami si mayit. Kemudian yang terakhir, pembebas budak, orang yang membebaskan budak. Wal warisatu minan nisa'i sab'un, dan ahli waris dari kalangan wanita ini ada tujuh. Ada tujuh golongan. Yang pertama al-bintu wa bintul ibni wa innazar abuha bimahatir dukun. Yang pertama anak perempuan si mayit, dan juga anak perempuan dari anak laki-laki si mayit. Berarti apa? Cucu perempuan dari anak-anak laki-laki, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan anak perempuan. Cucu perempuan dari cucu laki-laki, anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan terus ke bawah dari arah laki-laki. Anak laki-laki, anak perempuan si mayit yang pertama. Kalau turun berarti anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau turun lagi berarti anaknya perempuan, cucunya laki-laki. Iqali ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hadzul unsayain. Fa in kunna nisa'an wa kasnani maduk wa kasnatain falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatun falaha nisf. Surat An-Nisa ayat 11. Allah SWT telah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, bahwasanya seorang anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali anak perempuan. Apabila perempuan-perempuan tersebut dua atau lebih, maka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan si mayit. Wa in kanat wahidatan, apabila dia yang punya anak satu perempuan saja, anaknya perempuan hanya satu, maka anak perempuan tersebut mendapatkan 1/2. Jadi misalnya ada si mayit misalnya meninggal ya, punya anak perempuan satu, maka anak perempuan satu mendapatkan 1/2. Kalau anak perempuannya dua atau lebih, mendapatkan 2/3. Sampai yang kan 2/3 dua atau lebih. Satu setengah. 2/3 itu lebih banyak dari 1/2. Iya. Karena lebih dari satu. Selesai itu 2/3. Kalau sulus 1/3. Kemudian wal om wal jaddah, ibu si mayit atau nenek si mayit, ibu si mayit dan nenek si mayit. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, fa ilam yakun lahu waladun wa warithuhu wa warithahu abawahu wali ummihi as-sulus. Wengkang nalau ewaton vali omihis sudus. Jika si mayat tidak mempunyai anak-anak, maka warisan tersebut jatuh ke tangan kedua orang tuanya. Jatuh kedua orang tua si mayat kalau tidak mempunyai anak si mayat. Maka ibunya si mayit mendapatkan 1/3 as-sulus 1/3. Namun jika si mayit mempunyai ikhwatun, mempunyai saudara laki-laki, maka ibu si mayit mendapatkan as-sulus atau 1/6. Jadi tadi, kalau si mayit tidak mempunyai anak, kemudian tidak mempunyai anak, kemudian tidak mempunyai saudara laki-laki misalnya, pokoknya tidak mempunyai saudara, adanya hanya ibu dan bapaknya misalnya, maka ibu mendapatkan 1/3. Bapaknya berapa sisanya? Namun kalau si mayit ini mempunyai saudara laki-laki, maka ibu si mayit mendapatkan 1/6. Karena saudara laki-laki mendapatkan bagian. Saat kalau enggak ada anak-anak, maka saudara laki-laki mendapatkan bagian. Namun kalau ada anak-anak, saudaranya enggak dapat. Wa'an Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun duna Rauh Abu Dawud. Dari hadis Buraidah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian untuk jaddah, nenek mendapatkan seperenam jika si mayit tidak mempunyai ibu. Jadi kalau ibu enggak ada, kemudian nenek ada, maka nenek yang dapat. Namun kalau ada ibu, nenek enggak dapat. Karena sama-sama perempuan, namun lebih dekat dengan yang paling dekat dengan si mayit, yaitu ibu, bukan nenek. Ibunya si mayit. Kalau enggak ada ibu, maka jatuh ke nenek. Rawahu Abu Dawud. Kemudian sisi yang ketiga, wal ukhtu mutlaqan. Sake kotan awli saudara perempuan si mayit secara mutlak. Apakah saudara kandung si mayit, saudara perempuan kandung si mayit, atau saudara perempuan sebapak, atau saudara perempuan seibu? Nikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, wa inka narajulu yurasukalatan awim ra'atan walau akhon a'uhnan walikulli wahidin min humas sudus. Jika seseorang mewarisi dari kalalah, atau seorang laki-laki atau perempuan sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, walikul wahidin minhum masrur, maka setiap dari mereka saudara laki-laki atau saudara perempuan mendapatkan seperenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.